Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk malam ini kita tunda syarah kajian daripada Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullah untuk mengkaji dan mempelajari, walaupun mungkin sekilas karena waktu, terkait hukum-hukum seputar adhahi, udhiyah, kurban yang akan kita jalankan biidznillah pada 10 Dzulhijjah Yaumul Id. Yang pertama terkait syarat sesembelihan. Tentunya untuk sesembelihan ini syarat pertama adalah tasmiyah. Orang harus mengucapkan bismillah dalam sesembelihannya. Dan itu wajib, tidak gugur dengan kesengajaan ataupun dengan lupa kewajibannya. Kalau dengan sengaja jelas, dengan lupa pun demikian. Yang gugur adalah dosanya. Nah, dia tidak dosa kalau lupa. Lupa baca bismillah dalam menyembelih. Tetapi tetap binatang yang dia sembelih tidak halal. Karena Allah telah menyebutkan secara umum, la ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan jangan kalian makan yang tidak disebut nama Allah padanya dalam sesembelihan. Dan itu umum ayat, jangan kalian makan baik tidak disebut dengan sengaja ataupun tidak disengaja, lupa. Dan Rasul pun di dalam hadis menyebutkan, ma anharaddam wa dhukirasmullahi alaih fakulu. Selama itu memuncratkan darah, ini pisaunya tajam, alat yang dipakai bule, sah dalam syariat untuk menyembelih, dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, halal. Umum. Maka selama itu tidak disebut nama Allah, sengaja ataupun tidak, atau karena lupa, maka tidak halal sesembelihan itu hukumnya. Orangnya tidak dosa, na'am, karena dia lupa. Tetapi tetap sesembelihan itu menjadi sesembelihan yang tidak halal. Mungkin orang akan berkata, wah, berat hukum seperti itu. Bisa menyia-nyiakan harta sedemikian besar. Mungkin kambing dia beli 5 juta. Sapi mungkin dia beli 20-30 juta, mungkin lebih. Nah, hikmah yang diinginkan dalam syariat agar ini pelajaran penting dalam hidupnya, insya Allah setelah ini seumur hidup dia gak akan lupa menyebut nama Allah dalam sesembelihannya. Gak ada lupa. Kenapa? Punya pelajaran, punya pengalaman. Tahun lalu 7 juta melayang, gak halal sesembelihanku karena lupa baca bismillah. Sapi waktu itu 25 juta gak halal karena aku lupa. Itu diingat insya Allah seumur hidup sudah, gak akan lupa. Itu hikmahnya. Yang kedua, sesembelihan itu harus memuncratkan darah, mengeluarkan darah dari binatang kurban yang disembelih. Karena Rasulullah sebutkan tadi, ma'an haroddam, selama sesembelihan itu memuncratkan darah. Maka itu syarat dalam sesembelihan. Yang dimaksud memuncratkan, keluar dengan kuat. Darah itu mancur kuat. Harus demikian dalam sesembelihan. Dan itu tidak mungkin terjadi muncratnya darah dengan kuat kecuali dengan diputusnya yang disebut wadijai, dua pembuluh darah arteri yang ada di leher kambing, onta, sapi, Ma'ruf, yang menyembelih tahu tentunya, karena di leher ada tiga yang dipotong. Satu, dua pembuluh darah ini, kanan kiri. Dua, kerongkongan dari tulang lunak sebagai saluran pernafasan bagi binatang itu, manusia pun begitu. Di balik kerongkongan ini ada tenggorokan, saluran makanan. Tiga ini diputus, tetapi yang menjadi inti adalah saluran atau pembuluh darah. Itu yang harus dipastikan benar-benar terputus. Makanya Rasul katakan ma'an harod dam, selama itu memuncratkan darah, tidak lebih Rasul sebut. Rasul tidak sebutkan harus terputus tenggorokannya, harus putus kerongkongannya, Rasul tidak sebut. Maka enggak harus, tidak harus, tidak wajib kerongkongan dan tenggorokan, enggak harus putus. Seandainya yang diputus atau disembelih hanya terkena dua pembuluh darah itu cukup, karena itu yang cepat membunuh, mematikan binatang kurban ini. Yang lain membantu saja, karena ini saluran pernafasan, tempat dia bernafas, membantu mempercepat kematiannya. Tapi yang inti adalah pembuluh darah, dan itu yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Makanya dalam riwayat Abu Dawud juga Rasul katakan naha an syaritati syaitan. Rasulullah melarang sesembelihan syaitan. Yang dimaksud fuqaha sebutkan sesembelihan yang tidak sampai memutus pembuluh darah ini. Mungkin terputus tenggorokannya, mungkin terputus kerongkongannya, tetapi masih dia biarkan dua pembuluh darah atau salah satunya yang ditenggorokan itu masih nyambung. Dilarang oleh Rasulullah SAW syaritatu syaitan. Yang penting malah pembuluh darah ini, itu inti dari penyembelihan. Intinya di situ, pembuluh darah ini harus putus, bukan tenggorokan, bukan kerongkongannya. Ini terkait penyembelihan atau yang harus putus dalam sembelihan. Bismillah, bacaan bismillah wajib, selain itu sunnah, enggak wajib. Ini kamu tambahkan misalnya bismillah Allahu Akbar. Tambahan Allahu Akbar itu sunnah. Tidak diucapkan pun enggak apa-apa. Tapi yang wajib dan harus tasmiyah nama Allah, bismillah. Kemudian yang kedua tadi memutus dua pembuluh darah atau bersama dengan itu labas, tenggorokan dan kerongkongannya, saluran makan dan nafasnya. Dan dari hikmah Allah, Allah jadikan kerongkongan itu dari tulang yang lunak sehingga mengikuti gerak kepala atau leher makhluk semuanya, bukan hanya binatang, manusia pun. Kamu dengan leluasa bisa muter-muter kepala dan tetap bernafas, menundukkan, mengangkat ke samping, ke kiri, binatang pun begitu. Dijadikan tenggorokannya lunak, tulangnya bisa ngikuti, elastis. Coba dijadikan itu tulang yang kaku, susah, gak akan bisa noleh, gak akan bisa gerak. Hikmah Allah dalam penciptaannya. Al-Muhim, yang ketiga, si penyembelih harus aqil, orang yang berakal sehat, waras. Sehingga orang gila atau yang hilang ingatannya tidak boleh menyembelih, tidak sah. Bahkan kalaupun dia baca bismillah, dia baca bismillah, dia sembelih, tapi dia orang yang tidak waras akalnya, maka itu tidak mencukupi dalam sesembelihannya, berakal. Nah, syarat yang keempat tentunya harus seorang muslim atau kitabi. Kitabi artinya dia ahlul kitab, boleh dia Nasrani atau Yahudi. Sembelihannya dihalalkan oleh Allah. Terutama lebih dari itu semua seorang muslim. Allah sebutkan wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum dalam Al-Maidah. Makanan yang disesembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, Yahudi maupun Nasrani. Sebagian orang jahil berkata itu ya ahlul kitab dulu di zaman Rasul SAW. Apa bedanya dengan ahlul kitab di zaman ini? Di zaman Rasul enggak kafir mereka. Kafir. Tetap ahlun nar. Enggak ada bedanya. Ahlul kitab, malas. Dia beriman dalam tanda kutip dengan Isa yang Nasrani, dengan Injil. Yahudi beriman dengan Uzair, Musa dan Tauratnya. Al-Muhim dia ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini yang keempat, yakni si penyembelih seorang muslim atau dia kitabi dari ahlul kitab. Dalam masalah penyembelihan ini perlu kita ketahui pula bahwasanya syarat yang kelima, tidak boleh binatang itu haram, binatang haram, haram karena hak Allah. Seperti apa haram dalam pengertian hak Allah? Misalnya itu binatang buruan di tanah haram dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Di tanah haram gak boleh berburu. Atau saat orang ihram, misalnya dia jamaah haji, sedang haji, misalnya saja ada kambing liar, tidak ada yang punya. Dalam keadaan dia ihram, sedang manasik, dia tangkap itu kambing, kemudian dia sembelih, tidak boleh. Karena orang yang ihram tidak boleh berburu. Maka binatang ini, walaupun binatang kurban jenisnya, tetapi haram karena hak Allah. Di saat kamu ihram atau itu di tanah haram, tidak boleh disembelih. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah melarang binatang itu ditanfir, wala tunaffar, wala yunaffar sayduha. Tidak boleh digusah, orang Jawa bilang. Ayo, hush, enggak boleh. Makanya kita lihat kalau di Mekah misalnya, burung dara dengan tenangnya turun berjalan di depan orang, enggak ada yang ganggu karena memang enggak boleh. Dikageti atau misalnya, ayo, dilarang oleh Rasulullah SAW, itu tanah haram. Dan ingat, saya waktu itu di majelis Syekh Ibn Uthaymin di Mekah waktu Ramadan, saat beliau menjelaskan permasalahan ini, beliau duduk, subhanallah, di kaki beliau dihinggapi belalang besar. Lalu beliau katakan, belalang ala qaul, salah satu pendapat fuqaha, merupakan salah satu binatang buruan karena dimakan dan dibolehkan. Maka karena itu aku gak berani mengusir belalang ini karena ini tanah haram, bahkan di masjid haram. Maka dibiarkan belalang itu untuk beberapa waktu di kaki beliau rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim, tidak boleh binatang itu haram karena hak Allah. Permasalahan yang dibahas oleh para fuqaha, apakah termasuk syarat dalam penyembelihan sesembelihan itu di waktu yang dihalalkan padanya penyembelihan terkait kurban, apakah harus syarat dalam sesembelihan harus dilakukan di waktu yang dihalalkan si sembelihan padanya. Kalau terkait waktu, maka tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan untuk, perhatikan, untuk halalnya sesembelihan, bukan untuk sahnya kurban. Sehingga kalau seseorang menyembelih di luar waktu bolehnya penyembelihan, waktu bolehnya penyembelihan dimulai setelah selesai sholat Id, Idul Adha, sampai hari ke-13 Dzulhijjah. Ini waktu penyembelihan. Kalau dia menyembelih di tanggal 14 misalnya, atau di tanggal 9, bagaimana hukum sembelihannya? Halalnya halal. Boleh dimakan, tetapi itu tidak teranggap kurban. Tidak teranggap udhiyah, sehingga dia tidak mendapati pahala besar, fadilah yang dijanjikan bagi orang yang berkurban di hari itu. Ini terkait waktu dalam penyembelihan kurban. Demikian pula dalam perkara penyembelihan, kita tahu bahwa binatang yang disembelih ini disembelih dilakukan lebih afdolnya oleh pemiliknya sendiri jika dia bisa mampu faham tata cara penyembelihan yang benar. Nah, dan termasuk orang yang sah sesembelihannya seperti tadi, berakal, muslim. Dan boleh wanita menyembelih jika dia berkurban. Jika dia ingin dirinya sendiri menyembelih, maka itu boleh. Termasuk pula atau terkait perempuan ini, bahkan fuqaha sebutkan boleh dan sah sesembelihannya kalaupun dia dalam keadaan haid. Kalaupun dia dalam keadaan datang bulan atau dalam keadaan nifas sekalipun, boleh dan sah sesembelihan dia selama dia berakal, dia sebut nama Allah pada sesembelihannya. Dalam sesembelihan pula boleh diwakilkan, ya, kalau merasa dirimu tidak pengalaman, khawatir salah atau ini itu, dipercayakan atau diwakilkan kepada seorang muslim. Bisa antum saja yang menyembelih, sembelihkan milik saya. Itu pun lebih bagusnya jika bisa dia hadir ikut menyaksikan binatang ini disembelih dan dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara sesembelihan pula disebutkan itu mulai seusai sholat Id, karena dulu, di zaman dulu, kaum muslimin membawa kurban mereka ke musallal Id, ke lapangan sholat. Dibawa kurbannya, kambingnya, ontanya. Dibawa ke tempat di mana mereka sholat. Nanti ditambatkan di mana. Begitu. Begitu mereka sholat, langsung disembelih di situ. Itu dulu. Tapi belakangan berubah dan ini al-muhim. Orang sholat di tempat sholatnya, setelah itu kembali ke tempatnya masing-masing menyembelih kurbannya. Asyahid yang fuqaha sebutkan dari di kitab-kitab mereka dulu, karena memang begitu kenyataannya. Makanya disebutkan waktu penyembelihan dimulai dari setelah sholat Id. Kenapa disebut demikian? Karena tadi zaman dulu muslimin membawa kurbannya ke lapangan di mana mereka kerjakan salatul Id. Dalam masalah penyembelihan pula perlu kita fahami bahwa syariat mengajarkan kepada kita bahwasanya boleh seorang muslim itu menyembelih bahkan sebelum khutbah imam selesai. Ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan dalam penyembelihan harus selesai khutbahnya imam. Gak harus. Tetapi yang menjadi patokan adalah sholatnya. Karena khutbah seusai sholat. Sehingga jika seandainya seseorang begitu selesai sholat langsung pulang menyembelih, sah, mencukupi sudah kurbannya. Boleh. Gak harus selesai dulu dengarkan khutbah baru pulang. Kalau enggak sah sembelihannya, tidak dikatakan demikian. Makanya fuqaha sebutkan waktu penyembelihan dimulai dari seusai salat Id. Demikian pula waktu ini sampai di hari-hari tasyrik berikutnya, di hari ke-11, 12 dan 13. Di riwayat hadis disebutkan kullu ayyami tasyrik dzabah. Semua hari-hari tasyrik adalah penyembelihan. Yani boleh menyembelih di hari 11, 12 atau 13, kamu tunda, kamu undur sampai hari-hari itu. Disebut hari karena demikian keumumannya. Sebagian memahami dari ini bahwa penyembelihan itu bolehnya hanya di pagi hari atau siang di waktu masih ada matahari. Sehingga enggak boleh atau tidak sah kalau penyembelihan itu dilakukan di malam hari. Tetapi itu tidak benar. Penyembelihan boleh saja. Kalau orang menyembelih di malam hari, boleh dan sah sesembelihannya, mencukupi kurbannya jika memang harus dan karena satu dan lain sebab, misalnya dia terpaksa menyembelihnya di malam hari, dan malam termasuk dari yaum, termasuk dari hari. Dalam penyembelihan pula ma'ruf di penjelasan fuqaha rahimahumullah binatang kurban yang kamu sembelih itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga kamu ambil, kamu makan sendiri. Sepertiga kamu sedekahkan, sepertiga kamu hadiahkan. Hadiah lebih kepada untuk menjaga hubungan baik, menambah cinta, kasih sayang. Maka boleh bahkan kepada orang kaya sekalipun dihadiahkan. Tetapi ini pembagian sepertiga-sepertiga begitu, wallahu a'lam bisawab, tidak berdasarkan dalil yang jelas. Justru yang ada di dalam Quran ansaf, separuh-separuh. Karena Allah sebutkan fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Begitu binatang ini sudah jatuh dari sembelih, makan oleh kalian yang berkurban, yang menyembelih separuh, dan berikan makanan yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya, qara, masakin atau yang lain. Hanya dua Allah sebut. Maka itu lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada nas. Setengahnya kamu ambil, setengahnya kamu sedekahkan, kamu berikan ke panitia atau suruh bagikan ke yang berhak mendapati. Tapi jika seseorang mencukupkan dengan sepertiga, saya cukup sepertiganya saja, ya gak masalah. Cuman kita melihat dalil dan ayat Quran lebih menyarankan setengah-setengah dari kurban. Dan itu dua hikmah besar yang diperoleh dengannya. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, kamu nikmati, kamu makan. Dan yang kedua, berimpati kepada kaum muslimin yang lain, saudaramu, kamu sedekahkan, kamu berikan, dibagikan kepada mereka. Ini terkait pembagian binatang kurban atau daging yang ada pada binatang tersebut. Tinggal kemudian perlu diketahui bahwa penyembelihan atau tasmiyah, tadi terlewat, bacaan bismillah itu wajibnya inda iradatil fi'il, ketika seseorang sudah hendak menyembelih binatangnya. Ini kamu pegang pisau, ini kambing sudah di hadapanmu, direbahkan, kamu pegang, kamu begitu mau mengayunkan pisau di kambing ini atau sapi, baru di situ kamu ucapkan bismillah, Allahu Akbar, ser. Perlu diketahui demikian agar orang tidak salah paham bahwa bismillah ini diucapkan begitu dia pegang pisau misalnya. Sebagian orang karena jahil atau lalai begitu. Binatangnya di sebelah sana misalnya, di belakang, dia ambil pisau di sini, bismillah. Dia jalan dari sini ke belakang sampai di kambingnya disembelih. Ketika nyembelih enggak ngucap dia bismillah. Maka tidak sah, enggak boleh. Bismillah ini diucapkan ketika kamu sudah hendak menyembelih, bismillah. Bukan saat yang lainnya. Perkara lain dalam kurban, bahwa kurban ini disyariatkan demikian, binatang dibeli, disembelih untuk Allah, pendekatan diri kepada Allah, taqarruban. Makanya tidak boleh kemudian binatang ini dihibahkan, karena sudah dikurbankan untuk Allah. Sudah dia beli kambing, kemudian ada orang butuh atau siapa temannya, kamu tak hibahi kambing ini, bawaan sudah kamu pelihara sendiri. Hibah enggak boleh. Karena ini sudah kamu beli dan kamu khususkan hendak dikurbankan untuk Allah SWT. Demikian pula tidak boleh disedekahkan dengan harganya. Misalnya, berapa kambing ini? 5 juta. Orang kalau pakai akal-akalan, mungkin akan berkata, daripada 5 juta saya beli kambing cuma segitu, lebih bermanfaat 5 juta ini saya kasih ke janda tua, anak yatim piatu, fakir miskin, lebih bermanfaat bagi mereka. Maka 5 juta ini saya bagikan ke mereka, lebih afdol, lebih besar pahalanya. Tidak. Tidak boleh disedekahkan nilainya atau harganya. Harus binatang yang kamu keluarkan, yang kamu kurbankan untuk Allah SWT. Karena ini syiar. Syiar yang begitu agung. Di mana-mana kaum muslimin menjalankan syiar ini, menyembelih binatang kurban untuk Allah. Ayat Allah sebutkan, dzalika man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar Allah itu dari ketakwaan qalbu. Sehingga terlihat syiarnya di mana-mana kita lihat, alhamdulillah muslimin berkurban. Lah kalau itu dibagikan nilainya, ini 5 juta ini dikumpulkan panitia hasilnya 1 miliar, dibagikan ke fuqara masakin, ke daerah-daerah pelosok, minoritas, enggak kelihatan siarnya, apa ini? Enggak terlihat. Ada kebaikan mungkin, tetapi siar yang tampak dan begitu megah enggak kelihatan. Beda dengan kurban, terlihat darah di sana sini. Dan itu yang disyariatkan di dalam Islam. Dalam masalah berkorban pula, perlu kita fahami bahwa binatang kurban dilarang seorang yang berkorban untuk mengambil sedikit pun dari binatang kurbannya, baik itu susunya, misalnya sapi ini sedang banyak susunya, atau kambing dan dimanfaatkan, diambil susunya untuk dia minum misalnya. Atau begitu pula bulu rambut pada dombanya, mungkin mau dia manfaatkan untuk ini itu, gak boleh dia mengambil bagian dari binatang yang telah dia niatkan untuk dikurbankan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang fuqaha sebutkan, ketika binatang ini tidak memiliki anak dan dikhawatirkan termadorotkan jika dibiarkan susunya tidak dikeluarkan, dan sepertinya demikian, mereka yang lebih pengalaman akan lebih paham. Sapi atau kambing susunya lagi banyak-banyaknya dan dia mau dikurbankan, dipisah dari anaknya, tidak dikeluarkan, bisa sakit atau bisa ini, maka itu pengecualian. Tapi secara umum mengambil manfaat dari kurban yang telah dia niatkan itu tidak boleh, termasuk pengambilan bulu domba ini boleh atau tidak. Sebagian menanyakan, kambing ini sudah dicukur, diambil bulunya, bagaimana domba ini, boleh enggak dikurbankan? Yang fuqaha sebutkan, kalau memang bulunya terlalu banyak, ini biasanya di domba, kibas. Kalau bulunya terlalu banyak, gimbal dan sampai pada tingkatan mengganggu dia, si kambing, memadorotkan dia, dan dengan dicukur atau diambil bulunya, rahat, membuat kambing ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih bagus, atau sebab lain, misalnya kambing ini luka, sulit diobati karena tertutup banyaknya apa, rambut, bulu padanya, maka harus dipotong agar lebih mudah dalam pengobatannya, atau lebih terbuka, karena luka ketika terbuka akan lebih cepat kering, lebih cepat tertutup. Nah, bukan begitu, akan lebih cepat sembuhnya, maka ini boleh. Jika ada maslahat-maslahat seperti ini, boleh binatang itu dibuang atau diambil bulunya, karena ada maslahatnya untuk penyembuhan dia, dia luka cepat kering, atau memang ada madharat tertentu karena kotor misalnya, gimbal banyak ini itunya, sulit dibersihkan, ya sudah diambil bulunya. Karena sebab-sebab yang seperti itu, maka selama itu bermanfaat bagi si domba atau kambing, maka itu boleh. Dengan demikian, ketika tidak ada manfaatnya, tidak ada madharat yang menimpa dia, maka tidak boleh diambil bulunya. enggak ada gunanya. Enggak luka, enggak ini, enggak itu, tidak termadharat, kan dia tidak sakit, tidak masalah. Tiba-tiba saja kemudian diambil, dicukuri bulunya, tidak boleh. Binatang ini semuanya sudah diniatkan dan ditujukan untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula dalam masalah kurban ini, karena syiar, kurban ini lebih afdol dibanding dengan pembagian daging sekalipun. Misalnya gini, kamu beli kambing 5 juta. Mungkin kalau dihitung, kalau ditimbang misalnya, kambing ini paling-paling kerakasnya, dagingnya berapa misalnya? 10 kilo misalnya. Main akal dia, logikanya. Nah, daripada 10 kilo 5 juta. Kalau aku beli daging kambing di pasar, sekilo 90 ribu. Ya. 90. 5 juta dapat berapa? Taruh itu 100, bisa dapat 50 kilo. Ya. 50 kilo daging, Masya Allah. Lebih banyak manfaatnya dibagikan, lebih banyak yang mendapat ini. Maka mana yang lebih afdal, beli 50 kilo kambing atau seekor binatang kurban? Seekor binatang kurban lebih afdal daripada 50 kambing, 50 kilo daging sekalipun. Hatta seandainya kamu dengan 5 juta itu misalnya dapat 1 ton daging. Misalnya, dengan harga yang sama. Seekor domba kurban lebih afdal di sisi Allah daripada kamu beli daging seperti itu. Karena ini nilai ibadah seperti tadi. Makanya Rasulullah sebutkan, ma'amila ibnu Adam yauman nahar afdalu min hiraqatid dam. Di hari Id, hari nahar, Bani Adam tidaklah mengamalkan amalan yang di sisi Allah lebih afdal dari menumpahkan darah. Ini menyembelih. Sesembelihan ibadah besar. Dan ingatlah itu ibadahmu yang paling Allah cintai di hari itu, hari Id, nahar. Makanya tidak bisa tergantikan posisinya dengan amalan-amalan lain yang walaupun itu mungkin semula amal kebaikan. Seperti sedekah dengan uangnya, seperti tadi membelikan daging dan yang lain sebagainya. Itu mungkin beberapa hukum sekilas tentang kurban. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.